Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita masuk ke bab yang ke-8, babul amri biqitalin nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bab perintah untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sini beliau akan membawakan 3 hadis yang mirip. Hadis yang ke-13, ke-14, dan yang ke-15. Hadis yang ke-13, hadis Abi Bakrin wa Umar. Qala Abu Hurairah, hadis Abu Bakar dan Umar yang berdialog. Abu Hurairah bercerita, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wakana Abu Bakrin, dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Wakafara man kafara minal Arab, dan kafirlah yang kafir dari orang-orang Arab. Karena waktu itu ya, ketika Rasulullah meninggal dunia dan Abu Bakar menjadi khalifah, maka ada 3 kelompok yang kafir. Kelompok yang pertama yang kembali ke agama nenek moyangnya. Kelompok yang kedua yang mengikuti para nabi palsu, itu Musailamah al-Kadzab, Al-Aswad al-Insi, ya, Tulaiha al-Asadi, Sajah. Kelompok yang ketiga, mereka yang tidak mau membayar zakat. Mereka menganggap bahwa bayar zakat itu hanya kepada Rasulullah saja. Setelah Rasulullah wafat, mereka tidak lagi mau membayar zakat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu ardhah. Nah, 3 kelompok inilah yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ardhah. Maka untuk yang pertama, kedua, Umar tidak masalah. Karena yang pertama kembali kepada agama nenek moyangnya. Yang kedua, yang mengikuti nabi palsu, memang itu harus diperangi karena hukumnya murtad. Tapi Umar mempermasalahkan apa? Bagaimana ini Abu Bakar memerangi orang yang sholat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak mau bayar zakat kepada Abu Bakar? Maka Abu Bakar memeranginya. Maka Umar berkata kepada Abu Bakar, faqala Umar radhiyallahu an, kaifa tuqatilun nas, bagaimana kamu hendak memerangi mereka hai Abu Bakar? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka sholat. Hanya karena mereka tidak mau zakat, tidak mau mengeluarkan kepadamu, engkau perangi mereka. Iya. Sementara Rasulullah sudah bersabda seperti ini, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qalaha faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqih. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, sungguh ia telah melindungi dariku dirinya, hartanya, ya, kecuali dengan haknya. Wa hisabu 'ala Allah, dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar menjawab. Ya, ketika Umar tidak setuju dengan perbuatan Abu Bakar, lalu Umar membawakan dalil. Ini dalilnya. Maka Abu Bakar menjawab, wallahi la uqatilanna man farraqa as-salah, man farraqa baina as-salati waz-zakah. Hai Umar, demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Artinya, hai Umar, orang yang meninggalkan sholat itu harus diperangi. Dan Umar pun juga setuju bahwa orang yang meninggalkan sholat itu harus apa? Diperangi. Maka Abu Bakar berhujjah dengan kias. Artinya, kalau orang yang meninggalkan sholat harus diperangi, maka orang yang meninggalkan zakat pun harus diperangi. Kenapa? Karena itu ada dua-duanya hak Islam. Kenapa engkau Umar membedakan antara sholat dan zakat? Kata beliau, fa inna zakata haqqul mal, karena zakat itu haknya harta. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'adduna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laqataltum ala man'iha. Demi Allah, kalau mereka tidak mau membayarkan zakat seekor anak kambing yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, maka aku akan perangi mereka karena mereka tidak mau bayar zakat tersebut. Faqala Umar, maka Umar pun berkata, fa wallah ma huwa illa an qad syaraha Allahu sadra Abi Bakrin fa'araftu annahu al-haq. Kata Umar, demi Allah, ternyata Allah telah membuka dada Abu Bakar untuk memahami masalah ini. Dan aku pun tahu bahwa ia di atas kebenaran. Artinya Umar yang melihat ternyata Abu Bakar yang di atas kebenaran. Ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kita ambil beberapa faedah yang bermanfaat, ya, dari pembahasan kita. Faedah yang pertama, al-hadithu dalilun, hadis ini merupakan dalil. Ala annahu yajibu ala walil amri an yuqatilan nas hatta yadkhulul islam, hatta yaqulu la ilaha illallah. Bahwa wajib atas ulil amri untuk memerangi manusia sampai mereka masuk ke dalam Islam. Iya. Waduh, gimana nih Pak di zaman sekarang? Apakah zaman sekarang wajib berperang? Ketahuilah Bapak, hadis ini jangan dipahami tanpa melihat hadis yang lain. Sebab kalau kita melihat hadis ini seakan-akan menunjukkan Islam itu agama perang. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Wah, berarti kita harus perang terus ini. Ya, karena Bapak sekalian, dalam Islam orang kafir itu ada beberapa macam. Orang kafir ada beberapa macam, Pak. Ada dua macam secara global. Yang pertama disebut dengan kafir harbi. Siapa? Yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan mengusiri mereka dari negeri-negeri mereka. Ini namanya apa? Kafir harbi, Pak. Yang memerangi kaum muslimin dengan segenap harta mereka, dengan pemikiran mereka, dengan segala macam usaha untuk memerangi kaum muslimin. Ini namanya kafir harbi, Pak. Yang kedua, yang disebut dengan kafir non-harbi. Siapa? Yaitu orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Nah, kafir yang non-harbi ini ada tiga macam. Yang pertama, yang disebut dengan kafir zimmi. Kafir apa? Kafir zimmi, pakai dal, Pak, bukan pakai zai. Apa itu kafir zimmi? Itu orang kafir yang tinggal di negara Islam dan dia membayar fidyah setiap jizyah setiap tahunnya. Sejenis pajak gitu, Pak. Upeti. Namun satu tahun hanya satu dinar. Iya. Kalau tidak mampu, maka semampunya. Kalau tidak mampu juga, dimaafkan. Yang kedua disebut dengan kafir musta'man. Siapa itu? Yaitu orang kafir yang berada di bawah keamanan negeri Islam atau diamankan oleh seorang muslim. Kalau seorang muslim berkata dia di bawah keamanan saya, jangan diganggu. Maka seluruh kaum muslimin yang lainnya tidak boleh mengganggu dia. Sebagaimana dalam kisah Fathu Makkah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, bahwa Ummu Hani datang ke Rasulullah SAW yang sedang sholat duha. Kemudian setelah selesai sholat, Ummu Hani berkata, ya Rasulullah, anak pamanmu itu mengklaim katanya dia hendak membunuh Ibnu Hubairah. Sementara Ibnu Hubairah itu berada di bawah keamanan saya, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qad ajartu man ajarti ya Ummu Hani. Sungguh aku telah melindungi orang yang kamu amankan, hai Ummu Hani. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa orang kafir yang di bawah keamanan seorang muslim, maka kaum muslimin yang lainnya pun harus mengamankan dia. Kalau dia menyatakan itu dia di bawah keamanan saya. Iya. Apalagi kalau ternyata yang mengamankannya siapa? Ulil amri. Apalagi itu. Ini namanya kafir musta'man. Yang ketiga disebut dengan kafir mu'ahad, Pak. Apa kafir mu'ahad? Itu orang kafir yang mengadakan gencatan senjata, perdamaian dengan negeri Islam untuk tidak saling berperang. Iya, mengadakan perjanjian untuk tidak saling berperang nih, kayak di zaman sekarang. Kan ada negeri-negeri Islam, ada negeri Indonesia, ada Singapura, ada Australia, ada ini. Tapi sudah menjadi sebuah kesepakatan untuk tidak saling apa? Menyerang satu sama lainnya. Sudah disepakati. Maka mereka disebut kafir apa? Mu'ahad. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Berarti tiga jenis kafir ini, zimmi, musta'man, mu'ahad, tidak boleh diperangi. Yang diperangi yang mana? Kafir harbi, Pak. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah apa? Ya. Dalam surat Al-Mumtahanah Allah Ta'ala berfirman, ya. Subhanallah, kok lupa. Sebentar. Saya lihat dulu. Allah berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak larang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat keadilan. Tuh lihat. Lalu Allah mengatakan di ayat setelahnya, ya. Tadi ayat 8, kemudian Allah mengatakan di ayat ke-9-nya, "Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum." Sesungguhnya Allah melarang untuk berbuat baik kepada orang kafir yang jenis mana? Yang memerangi kalian dan mengusir kalian dari negeri-negeri kalian atau membantu untuk mengusir kalian. Allah larang kalian untuk memberikan loyalitas kepada mereka. Nah yang kayak ginian Pak, yang dilarang Pak. Orang-orang kafir yang memusuhi Islam, yang berusaha untuk memerangi Islam, yang berusaha untuk apa? Dengan segala macam usaha mereka untuk memerangi Islam, ini namanya kafir harbi ini. Maka kafir harbi ini yang boleh diperangi. Adapun kafir non harbi tidak boleh apa? Diperangi. Ya. Kemudian untuk memerangi kafir harbi, perang melawan kafir harbi ini ada dua macam. Yang pertama disebut dengan perang jihad talabi, jihad ekspansi, yaitu menguasai negeri-negeri mereka. Seperti yang ada di zaman Abu Bakar dan Umar, Uthman, Ali. Di mana kaum muslimin menguasai Romawi, menguasai apa? Persia, menguasai India, terus sampai ke Indonesia. Ya, tapi Indonesia subhanallah masuk Islamnya damai. Bukan dengan perang. Luar biasa alhamdulillah negeri kita ini, Pak. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ada lagi dengan yang disebut dengan jihad atau perang difa'i. Apa itu difa'i? Membela diri. Kapan? Ketika mereka masuk ke negeri Islam, membunuh kaum muslimin, ya, mengusir kita, maka wajib kaum muslimin yang ada di negeri itu untuk mengangkat senjata, membela diri, berjihad melawan mereka. Kalau misalnya orang Yahudi mau menguasai Palestina, maka kaum muslimin yang ada di Palestina wajib, Pak, ya, angkat senjata untuk melawan mereka. Kalau misalnya Australia menyerang Indonesia nih, ya, wajib kita kaum muslimin di Indonesia untuk membela, harus. Ya, itu namanya jihad difa'i, jihad membela diri. Adapun jenis yang pertama yaitu ekspansi, maka para ulama semua sepakat syaratnya harus ada daulah Islam. Ada kekhilafahan. Ini syarat mutlak sudah. Yang kedua, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Makanya di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, yaitu subhanallah, Pak, ya, Persia dikuasai, hancur di zaman Umar tuh. Ya, Romawi dikuasai. Luar biasa ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Adapun kalau sudah tidak ada daulah, khilafah dan yang lainnya, maka tidak disyariatkan jihad ekspansi tersebut. Apalagi kalau di zaman sekarang di mana sudah terjadi perjanjian antara negara untuk tidak saling apa? Menyerang. Maka ini hukumnya menjadi hukum kafir mu'ahadun. Ya, itu dalam perjanjian yang tidak boleh kita ganggu gugat, enggak boleh. Maka kalau misalnya ada ya orang kafir datang ke Indonesia mau plesiran, mau wisata, masuknya kafir apa, Pak? Mu'ahad. Ya, mu'ahad. Terus ente bom. Maka ente masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka tidak akan mencium bau surga. Tapi mereka datang mau berbuat maksiat. Ya, kewajiban kita berusaha untuk mengingkari sesuai dengan kemampuan sebagaimana halnya kaum muslimin yang banyak berbuat maksiat juga. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Ya. Jadi hadis ini, Pak, ketika Nabi bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Yang dimaksud dengan memerangi di sini, Pak, siapa? Orang kafir harbi. Jadi harus melihat kepada dalil-dalil yang lain. Ya. Kalau kita hanya stok mengambil hadis ini aja, antum jadi teroris nanti, Pak. Semua diperangi. Tetangga kafir diperangi juga. Ya. Padahal tidak masuk dalam keumuman hadis tersebut, ya akhwat Islam azan ya Allah wa iyyakum. Nah ini, jadi faedah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa kewajiban ulil amri untuk memerangi manusia sampai mereka masuk ke dalam Islam, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Adapun kalau kafir zimmi, apa harus dipaksa masuk Islam? Tidak. Kafir mu'ahad dipaksa masuk Islam? Tidak. Karena Allah berfirman, la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita enggak boleh maksa, kamu wajib masuk Islam, kalau enggak saya bunuh kamu. Salah, Pak. Ya, seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Islam. Tapi untuk mendakwahi mereka, iya, kita dakwahi. Ya. Kita dakwahi mereka supaya mereka mengenal Islam. Kita dakwahi dengan akhlak kita. Ya, perlihatkan bahwa Islam itu agama yang cinta damai, agama yang bukan agama teroris, Pak. Tapi memang sengaja memang ya, Islam itu berusaha dikesankan teroris. Supaya apa? Supaya orang lari dari Islam. Padahal Islam bukan agama teroris sama sekali. Jihad dalam Islam itu tujuannya apa, Pak? Untuk menegakkan keadilan dan mengentaskan apa? Kezaliman. Lihat, ketika Spanyol dikuasai oleh kaum muslimin, ada tidak gereja yang dihancurkan? Tidak ada. Ada tidak pastor yang dibunuh? Tidak ada. Ada tidak anak-anak dan wanita yang dibunuh? Tidak ada. Tidak ada. Dipelihara semuanya oleh kaum muslimin, Pak. Tidak diganggu-gugat ibadah mereka? Tidak sama sekali. Karena memang Islam dan kaum muslimin itu yang paling tahu apa itu toleransi. Tapi toleransi bukan kebablasan, Pak. Enggak kayak di zaman sekarang. Toleransinya kebablasan. Ikut-ikutan merayakan perayaan besar mereka jadinya. Ya. Namanya toleransi kebablasan, Pak. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ini. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini. Al-hadithu dalilun ala anna man qala la ilaha illallah hukima lahu bi islamin wa la budda lahu ma'a dhalik syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Hadis ini dalil bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia dianggap sebagai seorang muslim, namun tentunya dia pun wajib mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, kalau misalnya dia mengatakan saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tapi saya tidak bersaksi Muhammad Rasulullah, muslim? Bukan. Disebut muslim kalau dia berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru dia muslim. Ya. Al-faidatu tsalitsah, faedah yang ketiga. Al-hadis dalilun ala muraja'ati muraja'ah wa munadharatil akabir. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita bertanya kepada seorang ulama, ya, ketika kita belum atau tidak paham dengan perbuatan yang ia lakukan, seakan-akan kok kayaknya aneh gitu. Karena Umar melihat Abu Bakar memerangi siapa? Orang-orang yang enggak mau bayar zakat. Padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka Umar merasa heran. Kok Abu Bakar memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Gimana ini? Maka Umar pun bertanya kepada Abu Bakar. Gak masalah. Ketika antum melihat ada seorang ustadz melakukan atau mengucapkan atau mengatakan sesuatu yang antum merasa heran, tanya ke ustadznya. Ustadz Afwan, kayaknya ada sesuatu yang aneh nih ustadz. Saya pengen tahu apa sih dalilnya. Kok kayaknya yang saya ketahui begini deh. Gak masalah, tanyakan kepada dia. Iya. Itu boleh. Asania, apa? Faedah yang keberapa? Faedah yang keempat. Hirsus sahaba 'ala ittiba'il haqqil mu'ayyad bid dalil. Semangatnya para sahabat untuk mengikuti kebenaran selama itu berada di atas dalil. Para sahabat memang masya Allah, Pak. Mereka ini orang-orang yang sangat semangat, ya, di dalam apa, mencari kebenaran. Kalau mereka tahu dirinya salah, mengakui salah, rujuk kepada kebenaran. Pernah Pak, Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit dialog. Soal masalah apa Pak? Masalah kalau wanita haid sedang haji, lalu kemudian mau pergi, mau pulang, apakah dia wajib menunggu selesai haidnya dulu untuk tawaf wada, atau langsung pulang tanpa tawaf wada? Pendapat Zaid bin Thabit, dia wajib menunggu dulu sampai haidnya apa? Bersih dulu, baru kemudian dia tawaf wada. Pendapat Ibnu Abbas, dia boleh langsung pulang tanpa harus tawaf wada. Alasan Zaid bin Thabit bahwa tawaf wada itu wajib, bagaimana gugur? Alasan Ibnu Abbas apa? Ya, alasan Ibnu Abbas karena adanya dalil yang mengecualikan. Ketika berdebat itu Ibnu Abbas berkata, kata Ibnu Abbas apa? Hai Zaid, alangkah lebih baiknya kamu tanya langsung kepada istri-istri Nabi deh, karena mereka yang langsung mengalaminya. Datanglah Zaid kepada Ummu Salamah, kepada Aisyah, dan istri-istri Nabi yang lain. Ternyata setelah ditanya, benar Ibnu Abbas. Datanglah Zaid sambil tersenyum kepada Ibnu Abbas dan berkata, kamu benar Ibnu Abbas. Padahal Zaid lebih tua daripada Ibnu Abbas, Pak. Tapi itulah para sahabat. Para sahabat itu kalau melihat dirinya salah, ya udah akui kesalahan. Benar. Kalau kita kan maunya gak mau disebut salah, ngeyel. Ya. Ini yang bahaya, Pak. Yang ngeyel ini yang bahaya. Ya. Ngeyel itu tanda ngikutin hawa nafsu. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Lihat. Umar bin Khattab ketika beliau bertanya kepada Ibnu Abbas, apa alasannya? Kepada siapa? Abu Bakar. Dan Umar membawakan dalil, lalu Abu Bakar juga membawakan hujah. Maka menjadi jelas ternyata Abu Bakar yang benar. Maka Umar pun mengakui akan kebenaran Abu Bakar. Pernah juga Abu Bakar mengakui kebenaran Umar. Waktu itu terjadi dialog, Umar minta Abu Bakar, ini para penghafal Quran banyak yang meninggal di medan perang. Kalau Al-Quran tidak dikumpulkan, bahaya ini. Tapi Abu Bakar enggak mau. Dengan alasan takut berbuat bid'ah. Tapi Umar terus memberikan hujah-hujah yang kuat kepada Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar melihat Umar benar. Maka Abu Bakar pun segera membentuk kepanitiaan untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan seluruh sahabat pun sepakat bahwa ini perkara yang diperbolehkan dalam rangka apa? Menjaga Al-Quran. Ya. Memang demikian Pak, para sahabat itu Masya Allah. Mereka itu terkadang terjadi dialog dalam rangka mencari apa? Kebenaran. Ya. Sementara kita dialog dalam rangka mencari apa? Kemenangan. Ya. Allah musta'an. Dari hadis ini kita ambil faedah selanjutnya ya akhal Islam. Yang keberapa? Yang kelima. Syaja'atu Abi Bakr As-Siddiq wa thabatuhu fi qital al-murtaddin. Keberanian Abu Bakar yang luar biasa dalam memerangi orang-orang yang murtad pada waktu itu, Pak. Dan subhanallah, Pak, Abu Bakar ini dalam berpegang kepada sunnah itu luar biasa, Pak. Bapak tahu tidak, Pak? Ketika Rasulullah SAW hendak meninggal dunia, Rasulullah sudah mempersiapkan pasukan perang untuk memerangi Romawi. Di bawah kepemimpinan siapa? Usamah bin Zaid. Kemudian Rasulullah memberangkatkan pasukan tersebut. Ketika pasukan itu telah sampai di sebuah tempat, kalau tidak salah namanya Robadah, terdengarlah kabar bahwasanya Rasulullah meninggal dunia. Maka mereka berhenti dulu di tempat tersebut untuk mendengarkan dan melihat situasi, ya, kepemimpin selanjutnya. Setelah Abu Bakar jadi khalifah, Pak, maka para sahabat berkata kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, ini banyak orang yang murtad di sekitar kita. Ada yang kembali kepada agama nenek moyangnya. Ada yang mengikuti para nabi palsu. Kalau kita lanjutkan pasukan ini untuk perang ke Romawi, bahaya kota Madinah ini. Bahaya kota Madinah. Kita kekurangan pasukan untuk memerangi mereka." Luar biasa kan, Pak? Apa kata Abu Bakar, Pak? "Demi Allah, aku tidak akan pernah menarik kembali pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan pernah lakukan itu. Demi Allah, kalau ternyata musuh-musuh datang ke kota Madinah dan mereka memperkosa wanita-wanita kaum muslimin di kota Madinah, aku tidak akan menarik pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sampai begitu Abu Bakar, Pak. Akhirnya para sahabat melihat Abu Bakar benar. Pasukan pun terus berlanjut. Tapi rupanya apa, Pak? Hikmahnya luar biasa, Pak. Ketika mereka tahu ternyata, Pak, ya, pasukan itu akan pergi memerangi Romawi, yang tadinya mau murtad enggak jadi. Kenapa? Mereka melihat ternyata kaum muslimin punya pasukan besar sekali, kuat. Mau perang melawan Romawi lagi ini. Yang mau dilawan negara adik kuasa. Akhirnya apa? Orang-orang yang murtad memerangi kota Madinah enggak jadi. Gentar duluan mendengar apa? Pasukan kaum muslimin. Dan ternyata maslahatnya besar sekali, Pak. Karena memang ternyata Rasulullah melakukan itu dengan wahyu, bukan dengan ro'yu. Ternyata Abu Bakar menolak ro'yu para sahabat untuk menjalankan apa? Wahyu. Subhanallah. Itulah, Pak, ajibnya. Mauqif Abu Bakar itu luar biasa sekali, Pak. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan ini menunjukkan keistimewaan Abu Bakar, Pak. Di dalam masuknya kepada sunnah. Keistimewaan Abu Bakar dalam pemahamannya terhadap sunnah itu, Masya Allah. Dalam sekali. Sesuatu yang terkadang para sahabat yang lain tidak memahaminya, Pak. Tapi Abu Bakar faham. Ya. Dan itu diakui oleh para sahabat yang lain. Suatu ketika pernah Rasulullah di akhir hayatnya naik mimbar. Kemudian Rasulullah bersabda apa? "Sesungguhnya ada seorang hamba diberikan pilihan. Antara ia hidup di dunia atau ia memilih apa yang ada di sisi Allah. Fakhtaru ma'indallah." Maka ia pun memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka Abu Bakar menangis. Yang lain bengong. Abu Bakar kok nangis sih? Emangnya kenapa kalau seorang hamba memilih apa yang di sisi Allah? Makanya ditanya sama Pak Abu Bakar, "Kok kamu nangis sih?" Kata Abu Bakar, "Demi Allah, itu artinya Rasulullah hendak meninggal dunia." Yang lain enggak paham, cuma Abu Bakar yang paham, Pak. Kenapa? Karena kedalaman ilmu Abu Bakar. Ya, pemahamannya yang luar biasa. Makanya Umar berkata apa? "Kalau aku tidak mendapatkan dari Al-Quran dan hadis, ya, aku akan melihat bagaimana fatwa Abu Bakar. Kalau tidak ada dari fatwa Abu Bakar, aku akan berijtihad sendiri." Ternyata Umar mendahulukan fatwa siapa? Abu Bakar daripada dirinya, Pak. Masya Allah. Luar biasa, ya kota Islam. Azani Allah wa iyyakum. Inilah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini juga kita ambil faedah, ya akhwal Islam. Yang keberapa? Yang selanjutnya. Terserah mau ke-6, mau ke-7, ke-8, kayak terserah aja. Al-adab hinal munadharah. Bagaimana adab para sahabat ketika mereka berdebat? Iya. Lihat, Umar ketika menegur Abu Bakar, Umar enggak boleh enggak bilang begini, Abu Bakar kamu salah. Tapi Umar berkata apa? Hai Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi kaum? Ya. Sementara Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, mereka sudah terpelihara dariku. Lihat adabnya Umar kepada Abu Bakar. Ya. Demikian seharusnya kita. Dalam kalau kita berdebat itu, Pak, jangan ngandalin emosi. Ya, perdebatan yang ada di media sosial itu kan isinya apa? Emosi, Pak. Ya, terkadang sumpah serapah lah, bahkan kebun binatang keluar semua. Kalau Imam Syafi'i dahulu berkata apa? Ma nadhartu ahadan, tidaklah aku hendak berdebat dengan seseorang kecuali aku berdoa kepada Allah. Allahumma ajril haq ala lisani. Ya Allah, alirkan kebenaran pada lisan orang ini. In kuntu alal haqqi tabaani, kalau aku di atas kebenaran dia ikut aku. Wa in kana alal haqqi tabaatuhu, kalau dia di atas kebenaran aku ikut dia. Jadi tujuan berdebat itu untuk mencari apa? Kebenaran. Dan orang yang berdebat, orang yang ahli dalam ilmu. Sebab kalau bukan ahlinya, yang ada pertengkaran, bukan dialog ilmiah, Pak. Akhirnya apa? Yang menang yang ngeyel. Ya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, kalau kita berdebat, orang yang berdebat itu, Pak, niatnya macam-macam. Ada niat memang ingin mencari akan terlihat tandanya, Pak. Dia akan selalu menghormati dalil. Tapi ada orang yang berdebat niatnya cari kemenangan. Tandanya kelihatan, Pak. Setiap kali dia sudah terpojok dalam suatu permasalahan, dia cari sisi lain untuk mengalahkan lawannya. Kepojok lagi, cari lagi sisi lain untuk mengalahkan lawannya. Nah, yang seperti ini, kata Rasulullah, ini orang yang paling dibenci sama Allah. Imam Nawawi ketika menafsirkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, abghadur rijali ilallah al-khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu siapa? Al-alad al-khasim. Siapa al-alad? Kata Imam An-Nawawi, al-alad itu artinya orang yang apabila dia terpojok dalam suatu permasalahan, dia cari sisi lain untuk mengalahkan lawannya. Tujuannya untuk apa? Mengalahkan, bukan untuk mencari kebenaran. Dari kata ladi dail wadi, disebut al-alad. Ya. Dua tepi jurang. Artinya mencari tepi, cari lagi tepi ini, cari lagi sisi ini, cari lagi sisi ini. Untuk berusaha bagaimana mengalahkan lawannya, bukan tujuannya mencari kebenaran. Kata Imam Nawawi, ini orang yang paling dibenci oleh Allah. Makanya kalau kita debat sama orang, ternyata orangnya kayak gitu, apa ngeyel. Tinggalin, Pak. Gak usah diladenin. Gak usah. Imam Syafi'i pernah berdebat dengan seseorang. Pasti tegakkan hujah, ngeyel. Padahal tahu dia salah. Apa kata Imam Nawawi? Afhan mani jahluk. Alas. Aku kalah sama kebodohan kamu. Pergi beliau. Kalau di zaman sekarang kita tinggalin, malah diledekin, Pak. Wah, lari, takut. Padahal dia yang gak punya hujah. Tapi sengaja, ya. Kita ngeladeni orang kayak gituan tuh habis waktu, Pak. Ngapain? Kita minta hujah, dalilnya gak bisa. Kita tegakkan hujah, gak paham. Akhirnya apa yang terjadi? Ngeyel-ngeyelan. Oh, gak bisa. Udahlah, ngadepin orang kayak gituan. Ya, tinggalin aja, Pak. Enggak usah disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Ijtihadul a'immah fi nawazil wa radduha ila al-usul. Hendaklah yang berijtihad itu orang-orang yang memang masya Allah telah diberikan oleh Allah kekuatan ilmu. Lihat, Pak. Di zaman Abu Bakar dan Umar masih hidup, Pak, banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang butuh ijtihad. Dan ternyata, Pak, yang berijtihad itu hanya orang-orang tertentu saja, tidak seluruh sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka punya majlis namanya Majlis Syura. Majlis musyawarah isinya para ahli ijtihad. Kalau ada segala macam permasalahan, hanya di lingkup itu saja, tidak sampai ke bawah. Sahabat lain diam. Kalau kita enggak, semua ikut ngomong. Seharusnya dalam masalah-masalah, apalagi masalah kontemporer, udah biarkan yang bicara para ahli ijtihad. Mereka yang betul-betul telah kokoh keilmuan mereka, menguasai alat-alat ijtihad. Mereka yang bicara, Pak, biarkan. Sedangkan kita semua merasa dirinya ahli ijtihad. Yang satu ngomong, kalau menurut pendapat saya sih enggak begitu. Jadi, ente nuntut ilmu baru kapan? Udah bisa bahasa Arab belum? Ya, ah, kebenaran tidak diukur dengan bahasa Arab. Ya elah, ngaca mas, ngaca. Ya itulah di zaman sekarang, Pak. Semua ngomong, Pak. Semua bicara. Ya, di zaman dahulu enggak. Masalah-masalah besar, apalagi yang berhubungan dengan masalah politik, masalah yang berutuh kepada apa? Ijtihad yang kuat, masalah kontemporer, para sahabat yang lain diam. Diserahkan kepada ahlinya saja, biar mereka yang bicara. Selesai permasalahan, selesai. Cepat selesainya. Kalau semua ngomong, gimana? Malah jadi fitnah. Akhirnya yang ada bukan pencari ilmu, Pak, pencari fitnah. Iya. Nah, itu. Apalagi kalau zaman sekarang kan yang namanya zaman apa itu? Cyber-cyber kayak gini, Pak, pasukan cyber. Ya, masing-masing orang punya pasukan cyber yang siap membuli lawannya. Kalau kebetulan lawannya ini enggak setuju dengan pendapat mereka, dibuli habis-habisan. Tujuannya supaya menjatuhkan lawan. Akhirnya bukan maslahat yang ada, Mak, fitnah. Fitnah yang terus tak pernah ada habis-habisnya. Memang sengaja disetting supaya memecah belah, merusak dan yang lainnya. Dan terutama memalingkan kita dari menuntut ilmu. Lihat deh. Akhirnya para penuntut ilmu seneng banget ngikutin berita-berita yang rame itu, Pak. Oh, itu kalau udah ada berita rame, wah, yang komen tuh sampai ratusan ribu. Tapi kalau tentang fikih hadis, fikih ayat, diem jempling. Allah san. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Faidah hadis ini selanjutnya, kata Ibnu Hajar, fil qissah dalilun ala anna sunnah qad takhfa ala ba'dhi akabir as-sahabah. Hadis ini dalil bahwa terkadang sebagian sahabat tersembunyi darinya sebagian dalil. Tidak semua sahabat menguasai. Terkadang sebagian sahabat sampai kepadanya dalil, tapi kepada yang lainnya belum sampai, itu lumrah. Ya, karena para sahabat mengikuti Rasulullah SAW itu bermacam-macam, Pak. Ada yang masya Allah mulazamah terus sama Rasul. Ada juga sahabat yang sibuk dengan pertanian, ada lagi yang bisnis dan yang lainnya. Makanya pantas aja kalau sebagiannya sampai kepadanya hadis, tapi yang ini belum sampai kepadanya apa? Hadis, itu sangat bisa terjadi. Baik, kita buka tanya jawab. Apa yang dimaksud dari tidak mencium bau surga, Ustaz? Apakah artinya tidak masuk surga selamanya? Tidak mencium bau surga itu ada dua makna. Makna yang pertama artinya tidak masuk surga selama-lamanya. Ini khusus untuk orang kafir. Tidak mencium bau surga, makna yang kedua artinya untuk sementara waktu. Tapi kemudian setelah itu masuk surga, ini buat para pelaku dosa besar. Karena keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar itu tidak kekal dalam api neraka. Mereka akan diazab dalam api neraka sesuai dengan dosanya. Setelah selesai, baru mereka diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam apa? Surga. Apakah hanya mengucapkan dengan lisan dua kalimat syahadat saja bisa dikatakan seorang muslim? Kalau orang ini syarat untuk masuk Islam loh Pak. Faham? Syarat masuk Islam itu dia mengucapkan dua kalimat. Nah sekarang kalau ada orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi sholat kagak, puasa enggak, haji enggak. Dia mengatakan apa? Saya mau dua kalimat syahadat aja. Saya enggak mau sholat. Saya enggak mau zakat, enggak mau puasa, enggak mau ngapa-ngapain. Dah. Muslim? Bukan. Karena, ya, dua kalimat syahadat saja, Pak, harus disertai dengan apa? Yang lain. Sholat. Yang rajih, orang yang tidak mau sholat sama sekali, kafir. Bukan orang Islam. Ya. Maka dari itulah yang ikhwatul Islam, azaniyallahu wa iyyakum. Jadi, yang namanya sebatas mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, tidak mau haji, tidak mau mengamalkan perintah-perintah Allah dan tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah, dah pokoknya saya yang penting dua syahadat dah selesai. Ini tidak cukup ya akal Islam, azanillahu wa iyyakum. Ya. Maka dia harus sholat, harus. Saya belum menikah, jomblo. Karena orang tua masih belum membolehkan dengan alasan kerja dulu untuk membantu orang tua. Tapi sebenarnya saya sudah ingin menikah. Saya ingin menuruti orang tua dulu atau bagaimana ya Ustadz? Orang tua beralasan karena saya anak satu-satunya dan masih terlalu muda alias 20 tahun. Kalau kamu mau menuruti orang tuamu dulu, berarti kamu harus ada usaha bagaimana supaya tidak jatuh kepada fitnah wanita. Udah azan. Ya. Dengan cara banyak puasa. Dengan cara meninggalkan ikhtilat laki-laki dan wanita. Dan yang lainnya, Allahu'alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.